Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala manittaba'al huda. Dan keselamatanlah bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Ikhlas bukan berarti rela. Banyak orang rela berzikir di dalam mobil mewahnya. Tetapi orang ikhlas ringan bersedekah dengan mobil mewahnya. Apa yang kita sebut rela, terkadang sesungguhnya adalah hawa nafsu. Karena ikhlas hanya memfokuskan semua kepentingan dan tujuan-tujuan ketaatan hanya untuk Allah semata. Tidak ada bagian bagi hawa nafsu, karenanya berat bagi hawa nafsu untuk bersikap ikhlas. Karena di balik ikhlas tak ada bagian untuk sang hawa nafsu. Karena ikhlas, Ibrahim masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Karena ikhlas, Masyitoh masuk ke dalam kuali yang berisi minyak yang menggelegak. Ikhlas yang merubah energi panas api menjadi dingin. Ikhlas yang menjadikan gelegak minyak di atas tungku api adalah pintu surga bagi Masyitoh. Ikhlas tidak harus selalu berarti rela. Wallahu a'lam bishawab. Allah saja yang maha mengetahui hakikat sebuah kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.